الله الله الله الله الله Guru mulia sandaran jiwa selamat ulang tahun semoga rahmat turun dari Maha Pengampun. Guru tercinta, kami berdoa umur yang bertambah semoga barokah istiqomah berdakwah. Guru mulia sandaran jiwa selamat ulang tahun semoga rahmat turun dari Maha Pengampun. Guru tercinta, kami berdoa umur yang bertambah semoga kami berdoa kami.